وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Walillahi alhamd, kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini, mengkaji kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, penjelasan ringkas terhadap matan kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hukum memanggil budak sahaya abdi atau amati. Amati ya, bukan ammati. Dan hukum seorang hamba atau selainnya memanggil majikannya dengan panggilan Rabbi. Ya. Secara ringkas telah kita terangkan bahwa hukum terkait hal itu terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Ada yang antara ulama ada yang menyatakan haram, dan di antara para ulama ada yang menyatakan makruh, dan di antara ulama ada yang menyatakan hukumnya itu tidak mengapa, mubah, akan tetapi yang dilarang adalah sering ya, menggunakan atau menggunakan pengungkapan tersebut. Hal itu dikarenakan ada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang di dalam ayat dan hadis tersebut terdapat penggunaan Rabb kepada selain Allah dan penggunaan abdun ya, untuk manusia kepada manusia, maka terjadilah kesilangan pendapat di kalangan ulama. Dan hal tersebut bukan syirik ya, bukanlah syirik, akan tetapi sebagai bentuk adab kepada Allah Jalla wa'ala. Kesimpulan yang kedua, bahwa kapan penggunaan abdun dan rab mengesankan kesyirikan dan mengandung nilai-nilai penghambaan seorang hamba kepada Allah, atau terkait Rabb mengandung makna rububiyah yang khusus untuk Allah Jalla wa'ala, maka ketika itu pengungkapan tersebut dilarang dan hendaknya seorang meninggalkannya demi menjaga nilai-nilai tauhid. Barakallahu fikum. Dan telah kita lewati pada pertemuan yang lalu faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa di antara faedah yang dapat dipetik dari hadis pembahasan dahulu adalah agama ini tidaklah melarang dari sesuatu melainkan menyebutkan solusinya, pengganti yang lebih baik dan lebih selamat, seperti di dalam hadis yang kita bahas kemarin. Tatkala Nabi SAW melarang penggunaan Arab kepada selain Allah, maka beliau memberikan solusi dan menggunakan Sayyidi Maulaya. Demikian pula tatkala beliau melarang seseorang memanggil budak sahaya dengan panggilan abdi atau amati agar dia menggunakan kata lain, yaitu fataya, fatati, dan ghulami. Oleh karenanya saya sebutkan pada pertemuan yang lalu sebuah contoh yang saya tidak tuntas menyebutkan pembahasannya, yaitu terkait pesijuk. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu beberapa sudut atau beberapa nilai agama yang dilanggar dalam pelaksanaan ritual pesijuk ya. Akan tetapi sebagian orang bertanya dan berkata ya, lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak boleh melakukan ritual pesijuk tepung tawar yang demikian, maka apa yang kita lakukan? Maka kita katakan walillahilhamd, sudah ada bimbingan dari agama ini yang lebih sempurna, yang lebih selamat dan lebih mudah untuk dilakukan oleh setiap muslim yang menginginkan keberkahan dan keselamatan untuk rumah barunya, kendaraan barunya. Ya, di antaranya adalah doa yang Nabi SAW anjurkan kepada setiap orang yang membeli kendaraan atau tunggangan barunya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya. Aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekannya dan dari kejelekan yang ada padanya. Ya, dan Nabi SAW juga menyebutkan bahwa barang siapa yang masuk ke rumah kemudian dia menutup pintu rumahnya dan mengucapkan bismillah, maka syaitan akan saling berkata di antara mereka, la mabita lakum, tiada tempat tidur untuk kalian di rumah ini. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah, sesungguhnya syaitan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat al-baqarah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man qala hina kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, barang siapa yang ketika keluar dari rumahnya dia mengucapkan bismillah dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tiada kekuatan dan tiada daya kecuali dari Allah jalla wa ala, kecuali dengan Allah jalla wa ala, tanaha 'anhu syaitan, maka syaitan akan minggir darinya. Dan mereka akan saling berkata di antara mereka, bagaimana kalian mampu mengganggu seseorang yang telah dijaga dan diamankan oleh Allah Jalla wa'ala ya, dan para malaikatnya. Demikian pula jika dia khawatir akan ya, jatuh dari kendaraannya atau kendaraannya tertabrak sesuatu di jalan, maka sudah ada petunjuk dari Nabi SAW terkait doa naik kendaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Demikian juga doa dalam melakukan perjalanan safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhil birra wa taqwa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa atwi 'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fi al-ahl wa na'udhu bika min 'athaa'i as-safari wal min 'athaa'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalibi fi al-ahli wal ma. Dan ini lebih selamat. Lebih selamat agamanya dan lebih selamat dunianya. Lebih selamat agamanya karena itu. Hal tersebut dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan syirik, bukan bidah. Bahkan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk yang beliau anjurkan. Dan lebih selamat untuk dunia, ya, dia tidak perlu mengeluarkan ini dan itu, tidak perlu memanggil tengku, ya, ustaz, pak kiai untuk menyemur-nyemur ludahnya ke kendaraannya, ke rumah barunya, dan tidak pula dia harus mengeluarkan uang. Subhanallah. Alangkah indahnya seseorang yang hidup di atas sunnah, dan alangkah mudahnya perkara seseorang tatkala dia berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Baik ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala asy-syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab sahibul matan babun la yuraddu man sa'ala billah, bab tentang tidak boleh menolak orang yang memohon meminta sesuatu dengan Allah jalla wa ala, dengan nama Allah jalla wa ala. Qala an ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adha billahi fa'idhuh wa man sa'ala billahi fa'atuh وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon perlindungan dengan menyebutkan Allah jalla wa ala, aku memohon perlindungan kepada Allah, ya, aku meminta kepadamu dengan nama Allah agar melindungiku, ya, fa'idhu, maka lindungilah orang tersebut. Wa man sa'ala billah fa'fu, barang siapa yang meminta sesuatu dengan nama Allah, dengan menyebut Allah, maka berikanlah permintaannya. Wa man da'akum fa'ajibu, barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, dan barang siapa yang melakukan suatu kebaikan ma'ruf berkaitan agama ataukah berkaitan dengan dunia, fakafi'uh, maka balaslah kebaikannya tersebut dengan balasan yang serupa. Fa illam tajidu ma tukafi'unah, dan apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalas kebaikannya dengan ya, hal yang serupa dengannya, fad'udahu, maka perbanyaklah atau doakanlah dia dengan kebaikan sehingga kalian mengira atau yakin telah membalas kebaikan yang telah ia lakukan kepada kalian dengan hal yang serupa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Perintah memberikan perlindungan kepada orang yang memohon perlindungan dengan menyebut Allah. Memberikan permintaan kepada orang yang meminta dengan menyebut Allah. Ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengandung pengagungan kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Karena tatkala seorang diminta oleh orang lain dan orang tersebut menyebutkan Allah, nama Allah, sifat-sifatnya di hadapannya, kemudian dia tidak mengabulkannya sementara ia mampu memberikannya dan dia mampu memberikan perlindungan kepadanya, maka ini mengesankan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memuliakannya. Dan ini sesuatu yang mencacati kesempurnaan tauhid seorang hamba. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa di antara kesempurnaan tauhid seorang hamba dan perasasian dia terhadap nilai-nilai tauhid serta pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia memberikan perlindungan kepada orang yang memohon perlindungan kepadanya dengan nama Allah, dan memberikan permintaan orang yang meminta kepadanya terkala orang tersebut meminta kepadanya dengan menyebut Allah Jalla wa Ala. Baqala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah ya'muru sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bi khisalin 'azimatin fiha ta'zimu haqqillah subhanahu bi'ta'i man sa'ala bih. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan beberapa kriteria yang sangat besar, yang di dalamnya terdapat pengagungan terhadap hak Allah Jalla wa Ala yang maha suci dengan memberikan sesuatu yang diminta oleh orang yang meminta wa i'adati man ista'adha bih, dan memberikan perlindungan kepada orang yang memohonnya, yang memohonkannya kepadanya dengan menyebut nama Allah Jalla wa Ala. Wa ta'zimun li haqqil mu'min min ijabati da'watihi. Kriteria akhlak ketiga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan di dalam hadis di atas adalah agar seorang memuliakan hak seorang mukmin dengan memenuhi undangannya. Wa mukafa'atihi 'ala ihsanihi bimithlihi aw ahsana minhu ma'al qudrah. Dan di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan kebaikan yang serupa dengannya atau dengan kebaikan yang lebih baik apabila seorang mampu melakukannya. Wa ma'adamiha bi ihalati mukafa'atihi ila Allah bi talabil khairi lahu min. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada orang yang telah mendapatkan kebaikan dari saudaranya dan dia tidak mampu membalas kebaikan saudaranya tersebut dengan hal yang serupa atau yang lebih baik darinya, agar dia mendoakannya dengan kebaikan. Dia memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberkahi hartanya, agar Allah memberikan kebaikan kepadanya. Dan perintah untuk mendoakannya dengan kebaikan di sini adalah dengan doa yang umum, baik dengan doa yang telah warid dari Nabi SAW seperti jazakallahu khairan. Ya, datang dalam riwayat yang sahih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Law 'alima ahadukum ma fi jazakillahu jazakallahu khairan la lastakthara min." Andai kata salah satu di antara kalian tahu kandungan kalimat jazakallahu khairan, niscaya dia akan sering mengucapkannya kepada saudaranya. Ya, kalau lawan bicara kita adalah lelaki, maka jazakallahu khairan. Kalau lawan bicara kita dua orang atau lebih, maka mengucapkan jazakumallahu khairan atau jazakumullahu khairan. Jika lawan bicara kita adalah wanita, maka jazakillahu khairan. Dan jika wanita tersebut dua atau lebih, maka dengan jazakunallaha khairan. Tapi ingat, ya, dengan cuma sekedar dengan jazakallahu khairan, sedangkan anda mampu melakukan yang lebih baik, ya. Ini hanya selalu dengan jazakallahu khairan. Setiap hari, ya, nongkrong di kafe, ngopi, enggak pernah bayar. Kenapa Ustaz? Man sana'a indaikum ma'rufan. Cukup dengan doa jazakallahu khairan. Jadi tiap hari jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Akhirnya dia dilakopi dengan akhi jazakallahu khairan. Ya, atau diberi lakop dengan ukhti jazakillahu khairan. Ya, taib, ya. Allahul musta'an. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu ta'ala munasabatul hadithi lil bab, sisi kesinkronan hadith ini dengan judul bab yang berjudul tidak boleh menolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut Allahu Jalla wa Ala, adalah anna fihi al-amra fi i'ta'i man sa'ala billahi wa 'adami raddih. Karena di dalam hadith ini terdapat perintah untuk memberikan kepada orang, untuk memberi kepada orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah dan tidak menolaknya. Ini sisi kesesuaian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dengan judul bab yang diangkat oleh penulis. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala ma yustafadu min al-hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, annahu la yuraddu man sa'ala billahi ijlalan lahu ijlalan lillahi wa ta'dhiman lahu. Tidak boleh menolak orang yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah. Dia minta kepada ente sesuatu dan dia menyebutkan nama Allah. Menyebutkan nama Allah Jalla wa Ala di sini tidak mesti dengan lafzul jalalah. Ya, tidak mesti dengan lafzul jalalah, tetapi juga mencakup seluruh nama Allah Jalla wa Ala dan bahkan sifat-sifatnya, seperti dalam hadis Abi Hurairah, as'aluka billadhi a'taka kadha wa kadha. Aku meminta kepadamu dengan nama yang telah memberikan kepadamu ini dan ini. Ya, misalkan dia menyebutkan dengan birrahim, ya, dengan rahim, dengan nama ar-Rahman. Ya, saya memohon kepadamu. Maka tidak boleh ditolak. Hendaknya diberikan apa yang dia minta itu semua ijlalan lillah, sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan kepada Allahu Jalla wa Ala. Akan tetapi para ulama merinci hal ini, bahwasanya tidak semua permintaan orang yang menyebut nama Allah Jalla wa Ala harus diberikan. Para ulama menyebutkan hal ini wajib diberikan apabila orang tersebut mampu memberikannya. Yang dia minta adalah sesuatu yang mampu dia kabulkan. Waalaikumsalam. Ya, adapun jika dia meminta sesuatu yang tidak mampu kita kabulkan, maka kita tidak wajib memberikannya. Fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua, kata para ulama, yang dia minta bukan sesuatu yang melanggar agama Allah. Ya, bukan sesuatu yang melanggar agama Allah. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Yang ketiga, kata para ulama, permintaan ia tersebut tidak memberikan mudarat kepada orang yang diminta atau orang lain. Misalkan diminta kepada anda sesuatu yang anda tidak mungkin memberikannya, ya, karena dengan sesuatu tersebut anda mampu mencari nafkah, ya ataukah hal lainnya, atau tidak berkaitan dengan harta. Dia menanyakan sesuatu yang itu adalah rahasia, yang apabila anda menyampaikannya kepadanya, maka akan merendahkan kehormatan orang lain atau membongkar rahasia orang lain. Hal lain yang disebutkan oleh para ulama adalah dia meminta sesuatu yang tidak berguna untuknya. Walaupun dia menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala, maka tidak wajib diberikan. Satu lagi, kata para ulama, adalah orang tersebut memang berprofesi sebagai pengemis, maka tidak wajib diberikan apa yang dia minta walaupun dia meminta dengan nama Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kenapa? Ya, karena itu adalah perbuatan yang tidak boleh ia lakukan. Di dalam Islam, seseorang dilarang menjadi pengemis. Setiap muslim dan muslimah dianjurkan dan diperintahkan untuk bekerja, ya, dan mencari nafkah. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yazalur ra'maru yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu laham. Tidaklah seseorang itu suka meminta-minta, mengemis-ngemis kepada manusia, melainkan pada hari kiamat dia datang dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Ya. Terlebih lagi, kata para ulama, jika pemerintah ada aturan dari pemerintah untuk tidak memberikan kepada pengemis di fasilitas-fasilitas umum demi menjaga keamanan umum dan pengemis itu sendiri, contohnya di lalu lintas, ya, maka bukan sesuatu yang baik seseorang dengan sengaja break kendaraannya atau ngerem kendaraannya ya, untuk memberikan sesuatu kepada pengemis yang ada di lampu merah, karena itu akan membahayakan orang lain ya, dan akan membuat mereka terbiasa ya dengan aktivitas yang tercela tersebut sedangkan mereka mampu melakukannya. Bahkan saya diberitahukan oleh beberapa kawan dan terkhusus di kota Banda Aceh ini, ada beberapa pengemis di kota Banda Aceh ini memang secara zahir terlihat mereka ya, menggugah hati kita untuk memberi kepada mereka. Terpanggil kita memberikan sesuatu kepada mereka, terlihat cacat dan semisal dengannya. Tetapi diberitahukan kepada ana bahwa pemerintah kota Banda Aceh dalam hal ini dinas sosial telah memberikan sesuatu yang layak ya, bahkan lebih dari layak untuk mereka. Mereka diambil kemudian dibina, kemudian diberikan sebuah pekerjaan, kemudian hasil pekerjaan mereka tersebut dibantu oleh dinas sosial untuk dipasarkan. Akan tetapi karena mereka sudah nyaman dengan mengemis dan karena nominalitas yang mereka dapatkan dengan mengemis lebih banyak ya, dan ada agen dalam hal ini juga, maka mereka lebih memilih jadi pengemis. Oleh karenanya orang yang seperti ini sikap yang terbaik untuk kita dan mereka sebagai pendidikan dan membantu mereka untuk meninggalkan kejelekan adalah untuk tidak memberinya. Nah, untuk tidak memberinya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua kata Syekh, masyru'iyatu atau man anna man ista'adha billah wajabat i'adatuhu wa daf'u syarri'an. Barang siapa yang memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka ia wajib dilindungi dan wajib dicegah kejelekan darinya. Misalkan seseorang datang menyatakan, aku memohon perlindungan kepadamu dengan nama Allah, maka kita wajib memberikan perlindungan kepadanya dengan syarat kita mampu melakukannya. Yang kedua, dia adalah orang yang berhak untuk dilindungi. Maksud dia berhak untuk dilindungi di mana dia tidak melakukan suatu pelanggaran yang karena pelanggaran tersebut dia harus ditegakkan hukum had ataukah lainnya terhadap dirinya oleh negara. Nah, oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara bentuk khianat seorang rakyat kepada penguasanya, kepada pemerintahnya, adalah dia menyembunyikan orang-orang yang dicari oleh pemerintah karena pelanggaran yang mereka lakukan dan harus ditegakkan hukum kepada mereka demi menjaga stabilitas keamanan negara. Contohnya, menyembunyikan keberadaan teroris, menyembunyikan keberadaan orang-orang yang menciptakan keonaran dan makar yang mengakibatkan peperangan antara penguasa dan rakyat yang mengakibatkan pertumpahan darah dan meretakkan persatuan bangsa. Ini salah satu bentuk khianat dari sebagian rakyat terhadap penguasa. Nah, akan tetapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, man ista'adza billahi fa'idhu, barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka wajib kalian melindunginya apabila orang tersebut adalah orang yang berhak untuk dilindungi. Ya, berhak untuk dilindungi. Dan kita pun mampu memberikan perlindungan kepadanya. Oleh karenanya ketika seorang wanita yang bernama Ibnatul Jaun yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "A'udzu billahi mink." Aku memohon perlindungan dengan nama Allah dari engkau. Dia berkata demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak mau dengan Nabi. Ya, dan meminta Nabi untuk melindungi dirinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda, "Laqad 'udzti bi'azim." Aw mu'adzin ilhaqi bi ahlik. Sungguh engkau telah memohon perlindungan dengan nama yang agung, yaitu Allah Jalla wa'ala. Kalau demikian, pulanglah engkau ke keluargamu. Artinya diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu permintaannya. Nah, ini bentuk pengaguan terhadap Allah Jalla wa'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika orang yang meminta perlindungan tersebut adalah orang yang tidak berhak ya untuk dilindungi, maka seseorang tidak boleh memberikan perlindungan kepadanya. Misalkan dia curanmor, dia copet ya, dikejar oleh penguasa ya atau aparat keamanan, dia bandar sabu, dia orang yang DPO ya dari aparat keamanan, maka tidak boleh seorang melindunginya walaupun orang tersebut meminta kepadanya perlindungan dengan nama Allah. Dia harus menyampaikannya kepada pihak yang berwenang dalam hal ini. Namun dalam hal ini mungkin ya, sedikit dirinci karena melihat banyak kejadian-kejadian yang mencengangkan ya, bukan sekedar menyedihkan hati di Indonesia ini, yaitu hukum massa terhadap individu orang yang melakukan suatu pelanggaran. Seringkali kita di Indonesia ini dihebohkan dengan berita seseorang dipukul oleh massa. Apabila kita tahu ada seorang mencopet, mencuri atau yang lainnya, dan dia dikejar oleh massa, kemudian dia meminta perlindungan kepada kita agar kita melindunginya. Di sini ada dua pilihan untuk kita. Yang pertama, kita serahkan dia ke massa, maka mereka mungkin akan membunuhnya atau bahkan akan membakarnya hidup-hidup. Dan massa tidak berhak menegakkan hal itu kepada orang yang melanggar suatu hukum di dalam suatu negara. Karena yang berhak menegakkan hal tersebut adalah pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah ya, aparat keamanan. Maka boleh dia dilindungi untuk sementara, setelah itu lapor ke polisi. Ya, dilindungi dari massa agar dia tidak dibunuh oleh massa. Ya, agar dia dihakimi oleh massa. Karena kita di negeri plus 62 ini, sebagian masyarakat ini asal menghakimi. Kita pernah dihebohkan berita seorang teknisi sound system masjid ya, dibunuh, dibakar hidup-hidup karena dikira dia mencuri sound system masjid ya. Setelah dibakar dan meninggal dunia, baru diketahui bahwa dia adalah seorang teknisi sound system masjid yang telah mengkonfirmasi kepada RT setempat. Demikian, andai kata dia curanmor, dia mencuri, maka hukum dalam Islam pencuri itu bukan dibunuh, bukan dibakar, dan bukan dihakimi oleh massa, tetapi dipotong tangannya. Itu pun setelah proses hukum yang sangat ketat dalam Islam. Ya, harus ada saksi ya, dan orang yang memberikan persaksian dia bahwa dia mencuri tersebut adalah orang yang jujur, diketahui dia jujur dengan dipanggil orang tua, dipanggil sahabat-sahabat, yang dipanggil guru-gurunya, benarkah dia orang yang jujur ya. Setelah dipastikan ya, baru dia dipotong tangannya. Itu pun ada ketentuan ya terkait barang yang dia curi ya, ada nisabnya, ada kadarnya, dan itu pun yang menegakkannya pemerintah. Dan andai kata pemerintah tidak menegakkannya, maka masyarakat tidak boleh menegakkannya dengan alasan ini hukum Islam. Demi menjaga ya, tidak terbukanya pintu kejelekan yang lebih buruk. Karena andai kata hal itu diperbolehkan, maka setiap individu masyarakat nanti akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dengan alasan ini hukum Islam, ini hukum Islam, ini potong tangan tetangganya, yang ini potong tangan tetangga yang satu lagi, jadi kacau negaranya. Demikian pula ya, sebagian orang yang dengan alasan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar akhirnya melempar diskotik ya, wanita yang enggak pakai jilbab ditarik ya, orang yang pacaran, baru pacaran belum dipastikan berzina langsung ditangkap, kemudian ditelanjangi, kemudian dimandikan dengan air comberan ya. Ya, yang lebih parah lagi, sebagian orang yang memandikan orang lain yang pacaran tersebut, dia juga suka pacaran, dia juga berzina, cuma belum ketangkap aja. Ya, karena hukum zina dalam Islam itu masalah besar. Apabila seorang ya, memvonis orang lain berzina, ini akan mengakibatkan hak orang lain ya, hilang yang sangat besar. Ya, karena orang yang berzina dalam Islam, kalau dia udah nikah, dia dirajam dalam Islam, dilempar dengan batu sampai mati. Dan kalau dia masih bujang atau gadis, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dan syarat itu, kalau dengan persaksian, ada minimal 4 orang bersaksi melihat timba masuk sumur. Apabila hanya 3 orang dari mereka melihat dua pasangan wanita laki dan wanita tersebut telanjang bulat, dan ketiga-tiganya melihat timba telah masuk ke dalam sumur, tetapi satu lagi melihat, menyatakan saya tidak melihat timba telah masuk ke dalam sumur, tapi saya melihat mereka berduaan di dalam kamar tersebut dan mereka tidak berpakaian sehelai pun, maka persaksian mereka ditolak dan keempat-empatnya dicambuk sebanyak 80 kali. Ini hukum dalam Islam demi menjaga nyawa seorang muslim dan agar manusia tidak bermudah-mudahan menuduh orang lain dengan suatu tuduhan yang dapat menghilangkan nyawa mereka. Oleh karena di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat An-Nur, Allah Jalla wa Ala berfirman, والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم ثمانين جلدة. Barang siapa yang menuduh seorang wanita muslimah yang bertakwa kepada Allah, yang terjaga dari perbuatan zina, dituduh berzina dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, yang keempat-empat yang melihat timba masuk ke dalam sumur, maka mereka dicambuk sebanyak 80 kali. Akan tetapi jika yang mereka tuduh tersebut adalah wanita yang sehari-harinya terkenal, ya, suka pacaran, nakal, ya, dan berdua-duaan dengan pasangan yang tidak mahram baginya di suatu tempat yang tertutup, dan mereka tidak mendatangkan empat saksi dan keempat-empatnya tidak melihat timba masuk subur, maka mereka tidak dicambuk 80 kali, akan tetapi ditazir, diberikan hukum jera oleh pemerintah yang menurut pemerintah itu dapat memberikan efek kepada mereka. Maka kalau seorang ingin selamat, dia jangan menyatakan saya melihat mereka berzina, ya, cukup dia katakan saya melihat mereka di dalam kamar tersebut berduaan dan salah satunya sudah melepaskan pakaiannya. Karena kalau dia katakan zina, hukum dalam Islam orang tersebut ya bisa dirajam dan bisa dicambuk dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Islam. Ini hal yang perlu diperhatikan, ya. Dan ini hal yang sangat besar dalam Islam. Yang dikira seorang kalau tidak diproses oleh pihak aparat keamanan, dia akan selamat. Lah, dia tidak akan selamat di hari kiamat. Misalkan orang-orang yang suka menghakimi orang lain secara massa, ikut-ikutan. Maling, maling, maling, maling. Ya, copet, copet, copet. Akhirnya masa kumpul, dia pun ikut sama masa menghakimi orang tersebut sampai orang tersebut mati. Di dalam Islam mereka wajib bayar diat 100 ekor unta. Dan kalau mereka membunuh seseorang dengan sengaja, dalam Islam semuanya harus dikisas. Kita bahas secara hukum umum, ya, bukan kasus tertentu yang sudah terjadi. Dan di hari kiamat dia akan dikisas oleh Allah Jalla wa'ala. Allah ambil pahala-pahala ibadahnya, kemudian Allah berikan kepada orang yang pernah ia zalimi tersebut. Dan andai kata pahala ibadahnya tidak cukup untuk membayar kezaliman yang telah ia lakukan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi, maka Allah akan mengambil dosa-dosa mereka, kemudian Allah timpakan kepadanya. Dan datang di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang pernah membunuh orang lain di dunia dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i, pada hari kiamat kelak dia datang menghadap kepada Allah dan di atas kedua telapak tangannya ada korban, ada kepala korban pembunuhannya berlumuran darah, dan ia berkata kepada Allah, ya Rabb salhu fima qatalani, ya Allah tanyakan kepada dia kenapa dia membunuhku. Ini hal yang perlu diperhatikan, ya, dan itu keliru, ya, dan tidak dianggap al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena yang berhak menegakkan al-amr bin ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dengan tangan itu adalah orang tua kepada anaknya, dan para penguasa dalam hal ini adalah aparat keamanan. Nah, dan andai kata mereka tidak menegakkannya, mereka membiarkan diskotik, tempat judi dan yang lain-lainnya, maka kita wajib bersabar, ya, menasihati penguasa secara hikmah, empat mata menyurati mereka, ya, bukan kita ikut turun, ya, membubarkan diskotik-diskotik yang ada dengan alasan bil al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, karena Anda bukan aparat keamanan, Anda bukan polisi, ya, Anda bukan, ya, pihak berwenang dalam hal ini, ya, dan itu di luar kemampuan Anda. Dan Allah Jalla wa Ala telah berfirman, fattaqullah mastata'tum. Oleh karena ya, tatkala mereka tidak menjalankan nasihat para ulama di dalam menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, maka al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yang mereka tegakkan justru mengakibatkan kericuhan dan keburukan yang lebih buruk. Terjadi pertengkaran, terjadi perlawanan yang mengakibatkan pertumpahan darah, ya, dan perkelahian yang berkepanjangan. Kenapa? Karena yang menegakkannya bukan pemerintah dan mereka tidak memiliki kekuatan dalam hal ini. Dan itu sikap yang tidak benar, ya. Sikap yang tidak benar. Nah, maka kewajiban seorang adalah mengingkarinya dengan lisannya, dan kalau juga tidak mampu dia mengingkarinya dengan hatinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dhalika adhaful iman." Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Barang siapa yang melihat kemungkaran dari kalian, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Kata para ulama, kalau dia pemerintah, penguasa yang punya kekuatan dan wewenang dalam hal ini. Nah, atau dia orang tua terhadap anaknya sendiri, atau seorang guru terhadap muridnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kependidikan. Fa illam yastati, tetapi jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya dia berikan nasihat, dia berdakwah, dia menyampaikan hukum Allah Jalla wa Ala di atas mimbar-mimbar Jumat, di dalam majalah-majalah, di dalam tulisan-tulisan, di media-media, dan memberikan wejangan kepada orang yang melakukan maksiat tersebut. Dan jika juga dia tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya dia mengingkari dengan hatinya, dia membenci ya perbuatan tersebut dan orang yang melakukan hal tersebut sekadar maksiatnya, dan dia mencintainya sekadar imannya. Dan itu adalah tingkatan iman yang paling lemah dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Oleh karena para ulama menyebutkan bahwa di antara udzur yang menggugurkan kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dari seseorang adalah jika dia mengkhawatirkan ya, nyawanya, kehormatannya, hartanya dan keluarganya jika dia menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ingat, Islam adalah agama yang ilmiah. Islam agama yang bijak, bukan agama yang konyol, ya, bukan agama yang konyol dan sembrono. Islam adalah agama yang rapi, yang hikmah, lagi bijak. Maka hal yang seperti ini perlu diperhatikan. Berulang kali anda ingatkan dalam kajian-kajian anak, karena hal ini sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan sebagian orang salah sasaran, asal ia mendengar seruan copet-copet, maling-maling, asal datang langsung main pukul, langsung main serang, ya. Yang terkadang itu bukan copet dan terkadang itu bukan maling, dan andai kata pun iya, maka kewajiban kita adalah menyerahkan orang tersebut kepada aparat terdekat. Ya, kita di Indonesia mungkin terdekat adalah Polsek, ya, Koramil, ya, Polres, Kodim, ya, Polda atau Kodam, ya. Ke mereka kita serahkan orang tersebut. Nah, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Waqtul buyuta min abwabiha." Masuklah rumah melalui pintunya. Ini ayat memerintahkan kita untuk mengikuti prosedurnya. Dan apabila pihak aparat tidak menegakkan hukum yang harus mereka tegakkan kepada orang tersebut, maka itu antara mereka dengan Allah. Mereka akan dihisab dan mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi sebagian orang memang lebih duluan su'udhan, ya, dan menuduh tanpa bukti. Allah, kalau kita serahkan ke polisi juga nanti dibiarin, nanti juga dilepasin, ya. Dan dia berkata demikian dalam keadaan tidak memiliki bukti atau ya, sikap bermudah-mudahan di dalam menuding aparat keamanan. Dan itu salah satu bisikan dari syaitan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penguasa, sehingga membuka pintu kejelekan dan hilangnya stabilitas keamanan suatu negara. Nah, oleh karenanya di dalam Islam hal ini sangat diperhatikan. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, "Ats-tsalitsah," faedah ketiga dari hadis di atas adalah masyru'iyyatu ijabati da'watil muslim liwalimatin aw ghairiha. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap muslim untuk memenuhi undangan saudaranya. Apakah setiap undangan? Keumuman hadis demikian. Setiap undangan muslim dianjurkan oleh Nabi untuk kita memenuhinya. Apakah hukumnya wajib? Sebagian ulama belum dapat wajib. Apakah itu undangan walimah atau undangan biasa? Dia mengundang kita. Yuk, saya mengundang antum ngopi nanti pagi ya, makan siang ya, kita makan sore ya. Maka sebagian ulama berpendapat dia wajib memenuhinya jika dia mampu pergi untuk melaksanakannya. Dan tiada sesuatu yang lebih wajib yang dia tinggalkan karena memenuhi undangan tersebut. Tetapi jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengkhususkan keumuman perintah ini dengan walimah. Bahwa selain undangan walimah, hukumnya sunnah. Adapun walimah, hukumnya wajib untuk dipenuhi. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu dengan beberapa syarat. Undangan walimah wajib kita penuhi dan kita datangi itu dengan beberapa syarat. Yang pertama kata Syekh, "Alla yakuna da'i mimman la yajibu hajruhu aw yusan." Orang yang mengundang kita tersebut bukanlah orang yang harus dibaikot atau orang yang disunahkan untuk dibaikot. Misalkan orang tersebut sudah ada vonis oleh negara agar dia dijauhi, agar dia tidak ya diopen di tengah-tengah masyarakat karena suatu pelanggaran yang dia lakukan, ya. Atau orang tersebut memang secara syar'i harus diboikot karena dia pelaku maksiat, ya, ya, secara terang-terangan, ya, orang yang mengajak kepada syirik dan mengajak kepada bid'ah. Yang kedua kata Syekh, "Alla yakuna hunaka munkarun fi makanid da'wah." Tidak ada kemungkaran di tempat walimah tersebut. Ya. Seperti musik-musik, nyanyian-nyanyian, dangdutan, ya, yang mengundang kita walimah, masya Allah, ya, memang baik. Tetapi walimahnya dangdut koplo-koplo. Maka tidak wajib kita datangi, bahkan tidak boleh kecuali jika kita mampu menghilangkan kemungkaran tersebut, maka kedatangan kita kepada walimah tersebut adalah wajib untuk menghilangi kemungkaran tersebut dan sebagai memenuhi undangan tersebut. Syarat yang ketiga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah an yakuna da'i muslima. Yang mengundang kita tersebut, yang memberikan undangan walimah tersebut adalah muslim. Kalau dia non muslim maka tidak wajib dipenuhi, akan tetapi tetap dianjurkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memenuhi panggilan atau undangan Yahudi, bahkan beliau menerima hadiah makanan Yahudi. Nah, kalau dia bukan muslim maka tidak wajib. Karena dalam hadis yang lain Nabi menyatakan haqqul muslim 'alal muslim. Syarat yang keempat adalah alla yakuna kasbu haraman. Ini menurut sebagian pendapat para ulama. Penghasilan dia bukan dari penghasilan yang haram. Yang terkenal dia bandar sabu. Ya. Terkenal dia bandar sabu atau dia sebagai karyawan bank yang tidak punya penghasilan selain itu. Maka sebagian ulama berpendapat undangan orang tersebut tidak boleh dipenuhi karena profesinya profesi yang haram, pekerjaannya pekerjaan yang haram. Nah, akan tetapi sebagian ulama menyatakan ya tidak dikatakan haram memenuhi undangannya, akan tetapi makruh. Kenapa? Karena uang yang dia hasilkan dari pekerjaan yang haram tersebut itu haram untuk dirinya, tetapi tidak haram untuk orang lain yang mengambil darinya dengan cara yang dibenarkan oleh syar'i. Beda halnya jika dia berprofesi jual khamar, sesuatu yang memang haram, tetapi yang dia lakukan ini adalah mengambil dengan cara yang haram, ya, dan sesuatu yang dia ambil tersebut sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena para ulama dalam ilmu fikih membedakan atau membagikan harta yang haram itu menjadi dua. Yang pertama haram li'ainihi, memang bendanya adalah benda yang haram. Ada orang jualan babi, ya, jualan babi, ya, kemudian dia berikan daging babi kepada kita atau barang curian kepada kita, maka ini haram bagi orang yang mengambil darinya walaupun dengan cara hadiah, dan haram bagi orang tersebut. Yang kedua, ya, benda yang dia berikan kepada kita adalah benda yang halal, ya, sesuatu yang halal dalam Islam, tetapi cara dia memperolehnya adalah dengan cara yang haram. Sebagai contohnya dia karyawan riba, ya, dia bermain dengan riba, bagi dia tersebut, bagi dia gajinya tersebut haram, tapi bagi anak istrinya dan orang lain yang mengambil darinya dengan cara syar'i, itu nafkah atau hadiah, adalah halal. Apa dalilnya untuk hal ini? Banyak kata para ulama, di antaranya adalah ghanimah, harta hasil perang, tidak lepas dari harta riba dan curian dari orang-orang musyrik Yahudi dan Nasara, tetapi dijadikan sebaik-baik harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai harta ghanimah. Dan juga Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang kafir di masa itu, dan uang mereka tidak lepas dari uang riba, mahar zina dan harta-harta haram yang lainnya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi untuk keluarganya. Demikian juga beliau pernah datang ke rumah seorang sahabat dan di rumahnya tersebut ada sepotong daging yang disedekahkan kepada yang bernama Barirah. Nabi pun bertanya kepadanya, kenapa tidak engkau jamukan kami dengan daging tersebut? Maka Barirah menjawab, wahai Rasulullah, ini adalah sedekah dari orang kepadaku, sedangkan engkau tidak boleh makan sedekah. Maka Nabi menjawab, huwa laha sadaqah walana minha hadiyah. Daging tersebut bernilai sedekah untuk Barirah, adapun dari Barirah untuk kami sebagai hadiah. Ini menerangkan kepada kita bahwa suatu harta yang wujudnya masih sama bisa memiliki hukum yang berbeda tatkala cara mengambilnya atau cara memberinya, ya, berbeda. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, ya, bahwa orang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram, ya, cara mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i, sedangkan benda yang diambil adalah benda yang dihalalkan, maka haram bagi dia untuk memakannya, tetapi halal untuk orang lain mengambil darinya dengan cara syar'i, yaitu hadiah ataukah nafkah. Nah, syarat yang kelima dari syarat-syarat wajib menghadiri walimah adalah alla tatadhamman al-ijabatu isqat wajibin aw ma huwa aujab min. Di mana dengan dia menghadiri undangan walimah tersebut, dia tidak menggugurkan suatu kewajiban yang wajib atasnya. Misalkan dia jam piket, dia tidak boleh meninggalkan piketnya, atau ada perintah dari orang tuanya, atau tidak atau menggugurkan sesuatu yang lebih wajib dari itu. Berhadapan dua kewajiban, kewajiban undangan walimah dan kewajiban perintah orang tua, maka perintah orang tua lebih wajib untuk dia laksanakan apabila tidak dapat ia pertemukan kedua-duanya. Ini fikih ya dalam Islam. Dengan sampai seorang melakukan suatu kewajiban dengan menggugurkan sesuatu yang lebih wajib. Oleh karenanya ilmu agama sangat dibutuhkan oleh seseorang. Karena dengan ilmu agama seseorang akan mampu menilai mana yang lebih baik dari dua hal yang baik dan mana yang lebih jelek dari dua hal yang jelek. Karena ilmu agama itu bukan sekedar seorang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ilmu agama itu lebih dari itu. Dengan ilmu agama seorang akan mampu melihat mana yang lebih baik dari dua hal yang baik dan mana yang lebih buruk dari dua hal yang buruk, ya. Nah, lebih rinci dari itu adalah mana yang lebih wajib dari hal-hal yang wajib, mana yang lebih sunnah dari hal-hal yang sunnah, dan mana hal yang lebih haram dari hal-hal yang Allah haramkan. Nah, baik, yang keenam, syarat yang keenam adalah alla tatadhamman dhararan 'alal mujib. Undangan walimah tersebut tidak memudaratkan orang yang diundang. Misalkan undangannya di Amerika, ente di Jakarta. Ya, walaupun mampu mungkin, ya, uang cukup untuk beli tiket, untuk ngurus visa juga ya cukup, tetapi ini memudaratkan. Ini memudaratkan. Maka tidak wajib. Ini enam syarat wajib memenuhi undangan walimah. Apabila enam syarat ini ada, maka seorang wajib memenuhi undangan walimah saudaranya. Baik. Kecuali kata para ulama juga, apabila orang tersebut memberikan uzur kepadanya untuk tidak menghadirinya. Ini undangan walimah saya untuk antum, tapi kalau antum tidak mau hadir, enggak apa-apa juga. Maka gugur kewajiban memenuhi undangan walimah tersebut. Kenapa? Karena sahibul undangan telah menggugurkannya. Dan ini berkaitan dengan hak anak Adam yang apabila dia menggugurkannya, maka kewajiban tersebut telah gugur. Kecuali kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anda tahu dia berkata demikian karena malu dengan anda dan tidak ingin memberatkan anda. Sementara anda tahu diri anda tidak akan terberatkan dan anda mampu untuk memenuhi undangannya tersebut, maka walaupun dia telah berkata anda boleh hadir, ya boleh tidak, ya kalau anda tidak hadir juga tidak mengapa, dan anda tahu dia berkata demikian karena malu, ya, dan anda mampu melaksanakannya, maka tetap wajib bagi anda memenuhi undangan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat adalah masyru'iyyatu mukafa'atil muhsini 'indal qudrah. Faedah yang keempat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas adalah anjuran agama untuk membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang serupa dengannya tatkala seorang mampu. Sering ditraktir, ya baik balas dengan sering mentraktir dia juga. Sering diberikan hadiah dengan sesuatu, maka balas kebaikan dia tersebut dengan sesuatu itu dengan yang serupa atau bahkan yang lebih baik dari itu kalau kita mampu. Naam. Yang kelima, masyru'iyyatud du'a'i lil muhsin 'indal 'ajzi 'an mukafa'ati. Anjuran mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan kebaikan jika kita tidak mampu membalasnya dengan balasan yang serupa dengan apa yang telah ia berikan kepada kita, dengan mengucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fiik, dan yang semisal dengannya. Dan hal yang dimaklumi bersama dalam agama kita bahwa saling memberikan hadiah adalah sesuatu yang dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahadu tahabbau. Ya, saling memberikan hadiahlah di antara kalian agar kalian saling cinta mencintai di antara kalian. Wallahu taala a'lam bisawab. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini yang kesimpulannya adalah bahwa di antara bentuk pengagungan kepada Allah dan bentuk perlasasian terhadap nilai-nilai tauhid adalah memberikan perlindungan kepada orang yang memohonnya kepada kita dan dia berhak untuk diberikan, dan memberi kepada orang yang meminta kepada kita sesuatu apabila orang tersebut ya memang berhak untuk diberikan dan yang dia minta tidak melanggar agama Allah Jalla wa'ala, dan kita pun mampu memberikannya kepadanya dengan beberapa rincian yang telah kita sebutkan di atas tadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sisa waktu yang masih ada saya persilahkan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Baik, telah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dibenarkan jika kita berwisata ke candi seperti ke candi Borobudur dan Prambanan karena ada niat ke sana saat mengantar anak serah terima santri kepada pihak pondok pesantren Imam Bukhari Solo di bulan Juli nanti? Syukran jazakallahu khairan bimbingannya. Barakallahu fik. Ya akhi, jauh lebih bermanfaat Anda membawa anak Anda wisata kuliner daripada ke sandi ya candi Borobudur dan yang semisal dengannya. Anda bawa dia wisata kuliner ya, makan yang halal, makan bakso, makan sate, berikan pakaian, dan itu jauh lebih bermanfaat. Yang kedua, para ulama menyebutkan secara umum adalah tidak boleh berwisata ke tempat-tempat yang di situ Allah Jalla wa'ala dimaksiati dan terkhusus dengan syirik, karena di antara bentuk konsekuensi, di antara konsekuensi tauhid adalah al-bara'atu minasyiriki wa ahli, berlepas diri, menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Oleh karena Nabi Ibrahim menyatakan innani bari'um bara'um mimma ta'malun, aku berlepas diri dari perbuatan kalian, yaitu syirik yang dilakukan oleh ayahanda beliau dan kaumnya. Jangan kita justru mendatangi tempat-tempat yang di sana Allah Jalla wa'ala disekutukan secara nyata dan jelas-jelas Allah Jalla wa'ala disekutukan tempat tersebut. Ini bisa bermasalah iman kita. Bagaimana kita mengatakan diri kita mentauhidkan Allah dan benci syirik sementara kita justru mendatangi tempat-tempat syirik, dan kita tidak harus mendatanginya. Nah, hanya sekadar wisata. Nah, dan ini dapat membahayakan iman seseorang karena hati manusia itu lemah dan dia akan mudah terpukau dengan sesuatu yang sering ia lihat. Dan di antara akibat buruk dalam hal ini adalah dia tidak lagi risih dengan pemandangan kesyirikan. Kenapa? Karena dia sudah sering melihatnya, sensitivitasnya semakin berkurang, bahkan telah hilang dengan kesyirikan karena dia terlalu sering melihatnya dan berada di tengah-tengahnya. Nah, sementara kita akan risih dengan pemandangan zina, homo, lalu kenapa kita tidak risih dengan pemandangan syirik, di mana dosa syirik jauh lebih kejam, jauh lebih buruk dan jauh lebih dibenci oleh Allah Jalla wa'ala daripada dosa zina, homo, dan dosa-dosa maksiat lainnya yang masih di bawah syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik walaupun mereka mati belum sempat bertobat darinya bagi siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Nah, pertanyaan yang kedua, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya, jika di suatu instansi sedang melakukan rapat dan pimpinannya menggibahi anak buahnya, bagaimana sikap kita sebagai bawahan yang tidak punya keberanian untuk menasihatinya? Jawabannya doa. Doakan atasan tersebut agar mendapatkan hidayah sehingga dia tidak lagi melakukan hal tersebut. Yang kedua, ingkari dengan hati. Fabi qalbi, dengan hatinya. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa hafizah menyatakan pengingkaran terhadap mungkar dengan hati itu cukup dengan mengingkarinya dengan hati, dia membenci dengan hatinya. Ya, adapun kalau dia bergerak meninggalkan tempat tersebut maka itu lebih sempurna. Barakallahu fik. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Baik, sebelum kita tutup masih ada hal lain yang ingin disampaikan? Teman-teman di Zoom. Demikian pula dengan setiap perkara yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Masih lagi baru hari raya di situ ya? Kami di Aceh udah 2 mingguan. Oh, masih. Baik, silakan barakallahu fiik. Ustaz, ana mau tanya sedikit ya, Ustaz. Iya, di ana udah mencoba sabar nih Ustaz. Jadi di apa namanya mencoba sabar di rumah tuh kucing ya Ustaz. Kucing itu apa namanya sering banget buang kotoran gitu ya. Nah. Dan kucingnya itu aja. Nah, saya itu anak itu apa namanya kayak memberi dalam tanda kutip efek jera, kadang-kadang anak uber gitu ya. Terus anak kayak pukul-pukul sedikit gitu sama sapu lidi gitu Ustaz. Ini mohon apa nasihatnya Ustaz, apakah tindakan anak ini dibenarkan atau gimana Ustaz, atau jangan-jangan benar-benar diharamkan gitu Ustaz. Baik. Kalau boleh anak tanya, mahal enggak harga kucingan tuh? Itu kucing bukan kucing anak Ustaz. Itu oh, kucing orang yang di teras anak. Oh baik, anak kira antum memelihara kucingnya harga mahal. Andai kata baik, kalau antum memelihara kucing dengan harga yang mahal, lebih baik antum memelihara janda daripada memelihara kucing dan anak yatim. Ya, barakallahu fiik. Adapun kucing orang lain maupun kucing kita sendiri, maka tidak boleh kita menyakitinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Para ulama menyatakan bahwa hukum asal binatang itu tidak boleh disakiti, ya, tanpa suatu alasan yang mengharuskan kita untuk menyakitinya karena dia telah menyakiti kita. Oleh karenanya Nabi SAW menyatakan khamsun tuqtal fil haram wa ghairi, ada lima hal yang harus dibunuh di tanah suci maupun di selain tanah suci. Jadi antaranya adalah ular. Ini menerangkan kepada kita bahwa selain itu, jika berada di luar haram, ya, agar seorang tidak membunuhnya selama dia tidak menyakitinya. Demikian juga seekor kucing. Apabila dia melakukan hal-hal seperti di atas, saya kira ini bukan sesuatu yang menyakiti dan menyiksa, ya. Maka insyaallah taala tidak termasuk dari tindakan kezaliman, karena saya kira hal yang seperti itu memukulnya dengan sapu, dengan pukulan yang kecil, ya, sebagai hardikan, saya kira ini bukan penyiksaan terhadap seekor kucing, tetapi ini sebagai teguran kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, mohon maaf di luar tema. Bagaimana cara menghitung nisab zakat perdagangan? Jazakallahu khairan. Yang pertama, terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama tentang hukum urudut tijarah, hukum zakat perdagangan. Di antara ulama ada yang berpendapat tidak wajib. Kenapa? Karena mereka beralasan tidak ada dalil sahih dan sharih dalam hal ini. Adapun ayat Allah Jalla wa Ala ya ayyuhalladzina amanu akhrijum min thayyibati ma kasabtum, ini ayat yang umum, tidak mengkhususkan dan tidak menunjukkan perdagangan, hasil perdagangan. Dan dari hadis pun tidak ada hadis yang sahih dan sharih yang mewajibkan zakat perniagaan. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah Daud Al-Zahiri dan keumuman Masyekh Yaman, dan salah satunya guru kami Syekh Abdurrahman Faqihul Yaman rahimahullahu taala juga termasuk yang berpendapat demikian. Akan tetapi jumhur para ulama, di antaranya empat imam mazhab, berpendapat wajib karena keumuman ayat di atas. Namun saya ingatkan bahwa ulama yang berpendapat tidak wajib zakat perniagaan bukan berarti mereka mengempeskan semangat kita untuk bersedekahlah, ya. Kalimat wajib, ya, ini bukan berarti ketika dikatakan suatu amalan tidak wajib bukan berarti kita tidak dianjurkan untuk melakukannya, ya. Akan tetapi dari sisi wajib tidak wajib, akan tetapi seorang dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan uang yang dia miliki dari hasil perniagaan apabila telah sampai nisab dan telah haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebagai zakat mal, bukan sebagai zakat perniagaan. Namun sebagian ulama dan mereka jumhur di antara empat imam mazhab berpendapat wajib. Dengan pendapat mereka yang menyatakan wajib tersebut, maka dia dikeluarkan 2,5%, dengan bahasa syar'i rubu'ul usyur, 1/40 dengan syarat perniagaan, barang perniagaan tersebut sudah berumur 1 tahun dengan hitungan hijriah, tidak berkurang. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, sudah sampai nisab. Apa nisabnya? Ya, sebagian ulama ada yang menyatakan mengikuti nisab emas, dan di antara ulama ada yang menyatakan mengikuti nisab perak, ya. Dan paling banyak, ya, adalah pendapat ulama yang menyatakan kembali kepada emas, dan ini yang paling sering diterapkan, ya. Dan nisab emas dalam Islam adalah 20 dinar, 20 dirham. Ya, 20 dirham itu kurang lebih 85 gram emas murni, ya. Ya, kurang lebih uangnya 45 hingga 45 juta. Nah, apabila barang perniagaan antum sudah berada, sudah berumur 1 tahun, dan jumlahnya ketika antum hitung semuanya, kalau dijumlahkan dengan uang ya tidak kurang dari 45 juta bahkan lebih dari itu, maka keluarkan dari darinya 2,5% rubul usyur, 1/40. Ya, 1/40, 2,5% dari 45 juta berapa misalkan, ya itu yang dikeluarkan. Boleh diberikan barang dan boleh dijadikan uang, kemudian uang tersebut diberikan kepada mustahik zakat, yaitu salah satu dari 8 sanif atau ke-8-8nya yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surat Al-Taubah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini karena kita ada pengkajian lagi ba'dal maghrib dengan tema hadis-hadis seputar akhlak, kitab karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Semoga Allah Jalla wa Ala memberkahi kita dan kembali mempertemukan kita dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih baik dan lebih sempurna. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa hubbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.